عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kelak kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja' pertemuan ke-41, masih di dalam pembahasan Kitabu As-Sawm, pembahasan tentang saum atau puasa. Di pertemuan yang lalu, ma'asirul muslimin, terakhir telah kita bacakan perkataan muallif rahimahullahu ta'ala, wa yuhramu siyamu khamsati ayyam, diharamkan berpuasa pada 5 hari. Jadi ada 5 hari di mana kita diharamkan berpuasa. Yang pertama dan yang kedua adalah al-idan. Al-idan, 2 hari raya, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Itu tidak boleh kita berpuasa. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha, telah melarang, an siyami yaumaini, dari puasa 2 hari, yaitu yaumul adha wa yaumul fitr, hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitr. Ini yang pertama dan yang kedua. Adapun yang ketiga, keempat dan kelima, kata beliau adalah wa ayyamut tasyriqi ats-tsalatsah, hari-hari tasyrik yang 3. Ya. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Hari-hari tasyrik itu, kata Nabi, adalah hari makan, minum dan berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia 5 hari di mana kita dilarang berpuasa. Idul Fitr, Idul Adha, hari tasyrik 11, 12 dan 13. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau berkata, wa yukrahu shaumu yaumi syaq, dan makruh hukumnya berpuasa pada hari asyak. Syak itu ragu. Yaitu tanggal 30 Sya'ban. Ya, tanggal 30 Sya'ban. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi rahimahullah berkata, al-mu'tamad hurmatu shaumi yaumi syak. Pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i yang kuat, yang dipilih adalah bukan makruh tapi haram. Ya, haram puasa pada hari syak. Wa huwa yaumus thalathina min Sya'ban. Adapun yang dimaksud dengan hari yang ragu adalah tanggal 30 Sya'ban. وقد شاء الخبر بين الناس برؤية الهلال ولم يثبت. Di tanggal 30 Syaban tersebar berita bahwasanya hilal telah terlihat, walam yathbut, tetapi belum pasti, belum yakin. Li hadithi Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa kata Ammar radhiyallahu ta'ala anhuma? Man sama, beliau meriwayatkan dari Nabi, man sama al-yawma alladhi yashukku fihi an-nas. Barang siapa yang berpuasa di hari di mana manusia ragu. Ini tanggal 1 atau tanggal 30? Ragu. Faqad asa Abul Qasim. Maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan di sini di dalam mazhab Imam Syafi'i, وَكَذَلِكَ يُحْرَمُ الصَّوْمُ بَعْدَ نِسْفِ الشَّعْبَانِ. Diharamkan berpuasa kalau sudah sampai pertengahan bulan Syakban. Walaupun hal ini diperdebatkan oleh para ulama. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, إِذَا انْتَصَفَ الشَّعْبَانُ فَلَا تَسُومُ. Kalau sudah memasuki pertengahan bulan Syakban, maka janganlah kalian berpuasa. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya. Nah ini ya waktu yang dilarang berpuasa ya. Berarti kalau yang haram Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik 11, 12, 13. Adapun yang diperdebatkan antara yang mengatakan makruh atau haram adalah yaumus syak. Hari ragu, hari yang ragu, manusia ragu, apakah itu tanggal 30 atau tanggal 1 Ramadan. 30 Syakban atau 1 Ramadan. Itu yaumus syak, hari ragu. Begitupun yang diperdebatkan adalah apabila idzan tasafa Syakban. Apa hukumnya puasa kalau Syakban sudah sampai di setengah yang kedua, artinya memasuki tanggal misalnya 16, masih boleh tidak puasa? Ya kalau di mazhab Imam Syafi'i tidak boleh, ya. Bahkan yuhram, diharamkan. Lalu dikatakan di sini illa kecuali, ya. Boleh tidak puasa tanggal 30 Syakban atau kita sebut dengan yaum asyak, hari yang manusia ragu apakah itu memang masih Syakban atau sudah tanggal 1 Ramadan, illa kecuali an yuwafiqa 'adatan lahu, kecuali kalau puasa tanggal 30 Syakban tersebut sesuai dengan kebiasaan sebelumnya. Artinya misalnya tanggal 30 Syakban jatuh hari Senin dan memang hari Senin dia biasa puasa Senin, maka boleh dia puasa. Walaupun hari itu hari yang diragukan, tanggal 30 atau tanggal 1 Ramadan. Atau jatuh hari Kamis dan dia orang yang biasa puasa hari Kamis. Atau dia biasa puasa Daud sedangkan Rabunya dia berbuka, Kamisnya dia berniat berpuasa. Kalau yang seperti itu tidak masalah. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak biasa berpuasa? Orang Jakarta bilang ujuk-ujuk, ya. Tiba-tiba dia puasa di tanggal 30 Syakban dan dia tidak memiliki kebiasaan puasa sebelumnya, maka dikatakan yuhram, diharamkan, alias tidak boleh. Au yasilahu bima qablahu, atau dia berpuasa di tanggal 30 Syakban adalah melanjutkan puasa-puasa di hari sebelumnya. Ya, artinya dia memang biasa berpuasa. Atau yang diperbolehkan juga puasa qadha. Puasa qadha boleh ya, tanggal 30 Syakban puasa qadha boleh. Ya, begitupun puasa yang sifatnya wajib, contohnya nazar, ya puasa nazar itu diperbolehkan. Berdasarkan hadis ma'asyiral muslimin, baginda Rasulullah bersabda, la taqaddamu ramadhana bisawmi yaumin wala yaumaini. janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari sebelumnya atau dua hari sebelumnya. Illa, kecuali seorang yang biasa berpuasa, falyasum. Kecuali kalau memang sudah biasa berpuasa, boleh berpuasa di hari yang ragu. Kemudian ma'asir al-muslimin mu'allif rahimahullah berkata, وَمَنْ وَتِئَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا فِي الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ. Dan barang siapa yang berjima, yang bercampur dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan, amidan, dengan sengaja, ya, fil farj, ya, dilakukan di farj, yaitu iltiqa'ul khitanaini, terjadi pertemuan dua khitan, laki-laki dan perempuan bertemu, fa'alaihi al-qada'u wal-kaffaratu, maka wajib atasnya qada' begitupun kafarah. Coba nanti kita lihat apa itu. Wahia itku raqabatin mu'minah, membebaskan budak yang mu'minah, beriman. Itu satu pilihannya. Kalau ada seseorang yang mencampuri istrinya di siang hari di bulan Ramadan, kafarat yang harus dia kerjakan yang pertama adalah itku raqabatin mu'minah, membebaskan raqabah, budak mu'minah. Satu. Fa in lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau dia tidak punya harta untuk membeli, memerdekakan budak, maka pilihan yang kedua adalah alaihi as-siyam syahraini mutatabi'ain. Dia wajib berpuasa sebanyak atau selama dua bulan berturut-turut. Nah, ini opsi yang kedua. Fa'in lam yastati', tetapi jika dia pun tidak bisa puasa dua bulan berturut-turut alias 60 hari, fa'it'amu sittina miskina likulli miskinin muddun. Tidak bisa membebaskan budak, tidak kuat juga berpuasa, maka yang harus dia lakukan yang ketiga adalah memberikan makan 60 orang fakir miskin. Ya. Likulli miskinan mud. Setiap orang miskin itu kita kasih satu mud. Tentunya para ulama sudah menjelaskan boleh dalam bentuk makanan yang sudah dimasak sejumlah 60 paket, atau boleh juga berupa bahan makanan yang jumlahnya kalau gandum itu 0,75 gram, ya, berarti ya 0,75 kilogram, 0,75 kilogram. Adapun kalau berupa selain gandum adalah 1,5 kilogram, itu kita berikan. Dan bagusnya kalau kita ingin memberikan berbentuk makanan pokok itu sama lauknya, sama lauknya, itu yang lebih bagus. Karena kenapa? Di dalam ayatnya dikatakan fa'it'amu, ya, maka berikanlah makanan. Dan definisi makanan tentunya hukum asalnya dia ada lauknya. Ya, makanan yang ada idamnya, ada lauknya. Itu yang afdol, itu yang lebih utama. Dalilnya mana ma'asirul muslimin bahwa orang yang berjima, bercampur harus memilih satu dari yang tiga. Apakah itqur raqabah mu'minah, membebaskan wanita mukminah dari perbudakan, ataukah yang kedua saumu syahraini mutatabi'ain, berpuasa dua bulan berturut-turut, ataukah yang ketiga it'amu sittina miskina. Dalilnya mana? Ya, dalilnya disebutkan di sini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bercerita, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sambil berkata, halaktu ya Rasulullah. Celaka aku ya Rasulullah, kata laki-laki tersebut. Maka baginda Rasulullah berkata, wama ahlakak, apa yang membinasakanmu? Laki-laki ini berkata, waqa'tu ala mra'ati fi Ramadan. aku mencampuri istriku di siang hari di bulan Ramadan. Qal, maka Nabi Muhammad berkata, hal tajidu ma ta'tiku raqabatan? Apakah kamu punya sejumlah uang yang dengannya kamu membebaskan budak? Dikatakanlah. Nabi kembali bertanya, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'in? Kamu kan tidak sanggup membebaskan budak. Kalau puasa 2 bulan berturut-turut, sanggup atau tidak? Faqala, la ya Rasulullah. Tidak bisa, tidak sanggup saya puasa 2 bulan berturut-turut. Maka Nabi berkata, hal tajidu ma tut'imu sittina miskina? Baik, pilihan yang ketiga, bisa enggak ngasih makan 60 orang fakir miskin? Dia menjawab, la, saya tidak punya kemampuan. Summa jalas. Kemudian orang ini duduk. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamr. Maka Nabi membawakan sekeranjang kurma untuk orang ini. Sambil berkata, tasaddaq bihadha. Kalau membebaskan budak tidak bisa. Puasa 2 bulan berturut-turut tidak bisa. Memberikan makan 60 fakir miskin tidak sanggup. Ya sudah, ini ada sekerat makanan, sekerat kurma, bagikan. Apa yang terjadi? Laki-laki ini berkata, a'alayya afqaru minna, a'ala afqaru minna ya Rasulullah? Apakah kami berikan kurma ini kepada orang yang lebih fakir dari kami ya Rasulullah? Wallahi demi Allah ya Rasulullah, ma baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Tidak ada di negeri ini, di Madinah, yang lebih membutuhkan dari kami. Wadahikan Nabi. Maka Nabi pun tertawa, tersenyum. Hatta badat aniyabuhu. Sampai kelihatan gigi geraham beliau. Summa qal idhab fa'at'imhu fa'at'imhu ahlaka. Ya sudah, kalau begitulah, pergi sana. Berikan makanan kurma itu untuk keluargamu. Ini dalil apa namanya kafarat orang yang berjima dengan sengaja di siang hari di bulan suci Ramadan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan di sini, fa'in lam yastati fa'it'amu sittina miskina. Kalau tidak bisa, maka berikanlah makan 60 fakir miskin. Likulli miskinin muddun. Setiap orang miskin mendapatkan 1 mud. Tadi kita katakan kalau gandum 0,75 kilo. Tapi kalau selain gandum 1,50 kilo. 1,5 kilo. Itu kalau selain apa kan? Gandum, misalnya beras. Ya. Lalu dikatakan di sini, وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ السِّيَامُ أُطْعِمَ أَنْهُ. Barang siapa yang mata meninggal, وَعَلَيْهِ dan atasnya السِّيَامُ, masih ada hutang puasa, padahal dia sudah sanggup, sudah memiliki kesempatan untuk mengkodoknya, tapi dia tidak mengkodoknya. Misalnya 1 bulan setelah Ramadan, dia punya kesempatan mengkodok. 2 bulan setelah Ramadan punya kesempatan mengkodok, tapi dia tidak mengkodok puasanya. Maka dalam kondisi ini, ya, wa man mata wa alaihi siyamun ut'ima bihi an kulli yaumin muddun. Maka dia memberikan makan untuk setiap harinya, ya, dari mengganti puasa orang yang meninggal ini, yang sebenarnya sudah punya kesempatan untuk mengkodok tetapi tidak mengkodok sampai meninggal, sebagai gantinya kita memberikan makan setiap harinya 1 mud. Si A di bulan Ramadan sakit, harusnya dia mengkodok. Bulan Syawal dia sehat, bulan Zulqa'dah dia sehat, di awal Zulhijjah dia meninggal. Padahal seharusnya kalau dia segera melaksanakannya dia bisa. Maka dalam kasus ini keluarganya wajib membayarkan fidyah atas nama orang tersebut yang dia punya hutang puasa. Dalilnya mana? Dalilnya ma'asyiral muslimin adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, dikatakan man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'am anhu makana kulli yaumin miskina. Barang siapa yang meninggal dan dia masih punya hutang puasa Ramadan, maka berikanlah makanan per satu kali tidak puasa, satu orang kita berikan apa? Maka makanan. Lalu dikatakan di sini, wasyaihul harimu idza ajaza anis saumi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Begitupun seorang kakek yang sudah pikun, sudah tua, idza apabila ajaza dia tidak sanggup alias lemah anis saum dari berpuasa, maka dia boleh yuftir berbuka, tetapi dia harus mengganti puasa yang dia tinggalkan dengan cara yut'imu, memberikan makan an kulli yaumin pada setiap hari di mana dia tidak puasa di bulan Ramadan, muddan, sejumlah satu mud. Tadi kita sudah sampaikan kalau di kita beras ya, itu 1,5 kilo. Kita kasih kepada orang yang berhak. Walhamilu walmurdi'u idha khafata ala anfusihima. Begitupun seorang wanita yang sedang hamil atau wanita yang sedang menyusui, idza apabila khafata, keduanya khawatir, ala anfusihima, atas diri mereka. Orang hamil khawatir kalau dia puasa badan dia lemah. Wanita menyusui dia khawatir kalau puasa tidak kuat badannya lemah. Aftarata, kalau mereka khawatir atas diri mereka, aftarata, dua-duanya boleh berbuka, wa alaihima alqadha wal kaffarah. Ya, mohon maaf. Aftarata wa alaihima alqadha. Ya, jadi kalau wanita hamil dan menyusui, dia berbuka, kita tanya, anti kenapa berbuka? Saya khawatir atas diri saya takut enggak kuat. Maka dalam kasus ini dia harus mengqadha, mengganti. Ya, disamakan dengan musafir dan orang yang sakit. Fa'in, tetapi kalau khafata, keduanya takut, ala auladihima, khawatir atas kondisi anak mereka, yang hamil, yang ada di kandungan, khawatir janinnya lemah, atau yang menyusui khawatir anaknya kekurangan air susu, aftarata, keduanya boleh berbuka, wa alaihimal qadha wal kafarah, dan atas mereka kewajiban qadha dan kafarat. Jadi kapan mengqadha hamil dan menyusui? Ketika berbukanya mereka semata-mata karena khawatir atas diri mereka sendiri. Lalu bagaimana kalau mereka khawatir atas diri mereka sendiri dan khawatir juga atas bayinya? Maka mereka wajib dua, qadha plus fidyah, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. An kulli yaumin mud, setiap harinya satu mud. Wahua, satu mud itu ritlun wasulusun bil iraqi, satu liter sepertiga menurut hitungan yang ada di Irak. Kalau di kita dihitung, kalau gandum 0,75 kilo, kalau berupa selain gandum 1,5 kilo. Allah alam bisawab. Wal maridu wal musafiru safaran tawilan. Begitupun orang yang sakit dan orang yang safar, perjalanan jauh. Di sini Syekh Majid berkata, perjalanan jauh itu sekitar 82,5 km. 82,5 kilometer. Yuftirani, keduanya boleh berbuka. Wayakdiani, dan keduanya wajib mengqadha. Siapa mereka? Sakit yang diharapkan kesembuhan dan seorang musafir. Wasaumu fi safari afdalu minal fitr in lam yatadarrar bihi, dan berpuasa saat kita sedang safar adalah lebih utama daripada berbuka, tapi dengan syarat tidak ada kekhawatiran keburukan yang menimpa kita. Dalilnya adalah firman Allah, ya surah Al-Baqarah 184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kalau seandainya kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Kita memasuki bab yang terakhir, ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita memasuki kitabul hajj. Bab yang, pasal yang kita bahas terakhir hari ini adalah al-i'tikad. Tentunya kita tidak akan terperinci membahas ini, hanya sesuai yang disampaikan oleh beliau. Al-i'tikafu sunnatun mustahabbah.

menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank, dan bebas sita. Insya Allah akan berada di kawasan terpadu, Masjid Jami, sarana pendidikan, komersial area. Dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99%. Booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga, hanya di Niaga TV, jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media. Dan Niaga TV Group, laku, sukses, berkah. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, masih di dalam rubrik Serambi Nabawi. Di kesempatan yang pertama sudah kita selesaikan pembacaan Kitabus Siyam dari pembahasan kitab Matan Matanul Ghayah wa Taqrib fil Fiqh Syafi'i yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad ibni Al-Husain ibni Al-Ahmad Al-Isfahani rahimahullahu ta'ala, dan diberikan tahqiq dan ta'liq oleh Syekh Majid Al-Hamawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di kesempatan yang kedua, sebagaimana biasa, kami mengundang para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, dimanapun Anda semua berada, untuk ikut berinteraksi dengan kami, mengirimkan pesan singkat di nomor 0812-9345-5676. Dan Anda pun bisa menggunakan layanan telepon kami di 0812-1998-1555. Baik, kita mulai dari pesan singkat. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apabila kita dalam keadaan safar, salat sunnah apa yang bisa kita kerjakan? Jika kita biasa puasa Daud dan pada safar, sebaiknya bagaimana? Wallahu a'lam bissawab ya. Salat sunnah yang hendaknya kita jaga ketika kita sedang safar, dijelaskan dalam hadis bahwa Nabi Muhammad baik mukim atau safar tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh dan sholat sunnah witir. Itu yang dijaga oleh Nabi, baik ketika beliau mukim, ya menetap di satu negeri, atau ketika beliau safar. Apa itu yang tidak ditinggalkan? Pertama adalah qabliyah subuh 2 rakaat, dan yang kedua adalah salat sunnah witir, yaitu yang selalu dijaga oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang keduanya apa? Coba kita lihat lagi. Yang biasa puasa Daud pada saat safar sebaiknya bagaimana? Allah alam bisawab ya. Kalau menurut saya ya yang wajib saja ketika safar, seandainya itu memberatkan kita, boleh berbuka, apalagi yang sunnah. Ya, walaupun tidak haram, berpuasa ketika safar tidak haram. Tetapi kalau yang wajib saja diberikan keringanan, apalagi yang sunnah. Amin babil aula, maka lebih utama untuk mendapatkan keringanan. Dan seandainya pun dia berbuka, dia tidak berdosa. Karena itu amalan yang sifatnya sunnah. Ya, yuthabu fa'iluhu wala yu'aqab tarikuhu. Yang melakukannya dapat pahala, yang meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Hero di Tangerang. Bagaimana dengan bagi hasil dari bank syariah? Boleh atau tidak diambil? Bila tidak boleh, apa jalan keluarnya? Dan seharusnya dilakukan. Allah alam bisawab ya. Kalau di bank syariah ya, berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, kalau akadnya memang adalah akad mudorobah atau bagi hasil, ya boleh diambil. Jadi Bapak menyimpan sejumlah uang dengan akadnya adalah akad mudorobah, di mana uang Bapak akan digunakan dalam bisnis-bisnis yang halal, lalu Bapak telah mendapatkan nisbah atau jumlah tertentu yang ditentukan oleh bank, bank syariah misalnya, lalu Bapak mendapatkan hasil dari hasil usaha tersebut yang dipatwakan oleh DSN, sistem itu tidak masalah. Yang namanya transaksi mudorobah bagi hasil. Ada lagi di bank itu transaksi wadiah, simpanan saja. Kalau simpanan tentunya tidak ada keuntungannya. Allah alam bissawab. Ada Ummu Azmi di Bukit Tinggi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummi Azmi. Umi bertanya Ustaz. Baik Ibu. Kebiasaan Umi setiap sesudah salat witir malam itu Umi berpikir dengan pikir begini Ustaz. Lailallah sekali. Kemudian subhanallah dan diul. Subhanallah sekali. Kemudian astagfirullahaladzim sekali. Kemudian salat nadi. Kemudian ya Allah la ilaha wahdahu la syarika lah. Sekali juga Ustaz. Saya kerjakan itu di malam hari waktu sudah selesai karena waktu lama ini langsung. Biasa sekedar begitu. Apakah kesalahan bidang Ustaz? Baik. Atau itu benar atau tidak, Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Ustaz. Baik. Karena saya kebiasaan sudah asal juga saya begini itu, Ustaz. Sudah semuanya asal. Ini saya laksanakan biasa, Ustaz. Dan itu saya pikir begini, bidang saya kecilan itu benar. Baik. Ini dulu, Ustaz, dulu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang Ibu lakukan? Misalnya membaca La ilaha illallah sekian kali, membaca zikir-zikir yang lain sekian kali ya. Allah alam bisa tidak masalah ya. Kita membaca zikir setelah sholat ya, membaca zikir setelah sholat ya, berdasarkan keumuman sabda firman Allah ala bizikrillahi tatma'innul qulub, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Dalam ayat yang lain Allah berfirman wadhkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Yang terpenting adalah tidak ditentukan jumlahnya. Ya, karena kita tidak punya hak untuk membatasi jumlah. Kalau syariat tidak membatasi jumlah, ya kita jangan batasi. Dan juga jangan menghususkan waktunya ataupun tempatnya ya. Pokoknya kalau ingin zikir-zikir saja secara mutlak tanpa mendapatkan batasan, maka itu boleh. Ya, boleh. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an apa? Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ya, tambahkan salatmu dengan bacaan Al-Qur'an. Di ayat yang lain dikatakan wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahar, di sepertiga malam yang terakhir, mereka itu yastaghfirun, memohon ampun. Dalam ayat yang lain tatajafa junubuhum anil madaji, ya, lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka ya, dan mereka berdoa memohon meminta kepada Allah. Tidak masalah, tapi ya jangan dibatasi jumlahnya, biar saja, lepaskan saja jumlahnya ya, karena kita tidak boleh menghususkan ibadah tertentu yang berasal dari pemikiran kita atau nafsu kita, tidak. Tapi kita berusaha menjalankan syariat. Syariat berkata banyak zikir, ya kita zikir banyak tanpa kita batasi jumlahnya, waktunya dan lain sebagainya. Wallahu alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga. Saya hamba Allah di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. amalan apa yang dilakukan yang bisa menghapus dosa berzina? Ya, bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Menyesali perbuatan, meninggalkan perbuatan, dan berjanji untuk tidak mengulangi. Perbanyak ibadah, ibadah-ibadah wajib ya. Karena dalam hadis dikatakan, tidaklah ada satu ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan ibadah-ibadah yang wajib. Saya ulangi, tidak ada satu ibadah, kata Rasulullah, yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah yang lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan ibadah yang wajib. Maka sempurnakan yang wajib. Salat lima waktunya diperbaiki. Secara berjamaah dikerjakan. Berusaha mendapatkan saf yang pertama. Ya, pakai pakaian yang bagus. Isbagul wudu, sempurnakan wudu. Terus menuntut ilmu. Ya. Rasulullah berkata, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan yang pernah kalian lakukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Jadi perbanyak saja melakukan kebaikan, baik itu sholat, puasa, baca Quran, dan lain sebagainya. Dan jangan ceritakan kepada siapapun masalah tersebut. Kalau memang Allah sudah menutup aibnya, sudah. Antara si fulan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hamba Allah di Batam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya mau nanya Ustaz. Ya, Ibu. Ini mengenai sholat mutlak. Mengenai sholat mutlak. Baik. Itu kapan waktunya Ustaz? Itu saja Ibu. Itu satu, kalau boleh dua nak Ustaz? Boleh, silakan Ibu. Satu lagi mengenai sholat sunnah. Iya. Yeah. Itu zikirnya sesudah sholat sunnah itu, kalau sholat wajib kan kita kan baca tahmid, tahlil, takbir kan 33. Sudah itu baca Allahumma anta salam, yeah, dan seterusnya Ustaz. Itu sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah, apa zikirnya Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Ya itu aja, makasih banyak Ustaz ya. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang kedua, malah saya yang konsentrasi. Pertanyaan yang pertama, tadi pertanyaan yang kedua, masalah zikir setelah, sholat mutlak, kapan dikerjakannya ya? Sholat mutlak, kapan dikerjakannya? Wallahu alam bisawab, kata para ulama, sholat mutlak boleh dikerjakan kapan saja, selama bukan di waktu yang dilarang. Nah ini, sholat mutlak boleh dikerjakan kapan saja, selain waktu-waktu yang terlarang. Waktu yang terlarangnya ada berapa? Ada lima. Harus dihafal ya. Ada lima waktu kita dilarang sholat. Sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah ada sebabnya boleh. Satu, setelah subuh. Itu dilarang kita sholat sunnah mutlak. Yang kedua, saat matahari akan terbit. Dilarang kita sholat sunnah mutlak. Ketika matahari tepat di atas kepala. Itu dilarang kita sholat sunnah mutlak. Ketika habis asar. Dilarang kita sholat sunnah mutlak. Yang kelima, ketika menjelang tenggelamnya matahari. Itu lima. Lima waktu dilarang sholat sunnah mutlak. Oh, berarti bolehnya kapan? Setelah terbitnya matahari, mataharinya sudah naik, sampai menjelang zuhur itu boleh. Setelah zuhur sampai menjelang asar boleh. Setelah maghrib sampai menjelang isya boleh. Setelah isya sampai menjelang subuh boleh. Sholat sunnah. Ya, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, itu boleh. Ya, yang tidak boleh hanyalah di lima waktu yang tadi. Baik, adapun masalah zikir setelah salat sunnah, apakah ada zikir khusus yang diajarkan oleh Nabi? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu ada zikir khusus yang dibaca oleh Nabi setelah selesai salat sunnah. Ya, ada beberapa zikir yang populer di masyarakat kita, misalnya setelah salat sunnah duha membaca Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Itu populer di masyarakat kita. Secara makna tidak ada masalah. Tetapi tentunya kita tidak boleh menisbatkan sesuatu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali yang sahih dari yang diriwayatkan oleh para ahlul hadis, ya. Oleh karenanya saya tidak boleh mengklaim oh ini doanya, saya tidak tahu dalilnya. Ya, kalaupun ingin berzikir, ya berzikir saja secara umum, atau kalaupun ingin dibaca zikir setelah salat wajib, tidak ada masalah, tidak masalah dibaca setelah salat sunnah. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Siti. Ibu Siti di? Ibu Siti. Ibu siapa Ibu? Ibu Siti di? Halo. Iya Ibu, Ibu konsentrasi dengan telepon saja. TV-nya ya. Kalau bisa dimatikan, dimatikan dulu. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Baik. Suara Ibu masih putus-putus. Ayo teman-teman ya, Kak. Iya, silakan Ibu. Misalnya masalah mandi janabah dengan air hangat itu boleh enggak, Ustaz? Mandi janabah pakai air hangat? Ya, kalau lagi sakit itu kan ingin gitu ya, mandi janabah pakai air hangat boleh enggak, kalau wudu juga boleh enggak pakai air hangat? Itu saja, Ibu. Itu atau mandinya sah, Mbak? Baik, itu saja? Iya, iya. Barakallah Ibu Siti. Allah bisa, tidak masalah ya. Dalam Islam tidak masalah kita memanaskan air, lalu kita gunakan untuk mandi, lalu kita gunakan untuk berwudu, itu tidak masalah. Ya, tidak masalah kita memanaskan air, menghangatkan air, taskhin, ya bahasa Arabnya, kita panaskan. Bahkan dulu kita ketika pernah tinggal di Timur Tengah, nuntut ilmu di sana, itu datang musim syita, musim dingin, ya, dingin luar biasa. Itu selalu di masjid-masjid di Arab sana, di negeri Yaman misalnya, itu ada apa sakhannya, ada pemanasnya, ya. Jadi di tempat wudu ada pemanasnya, itu tidak ada masalah. Ya. Yang diperdebatkan oleh para ulama adalah apa yang disebut dengan ma'ul musyammas. Ma'ul musyammas. Apa itu ma'ul musyammas? Yaitu air yang diletakkan di bejana yang terbuat dari logam ya. Kemudian diletakkan di bawah terik matahari di tempat yang sangat panas. Itu kalau di mazhab Imam Syafi'i makruh. Yukroh, makruh. Karena kenapa? Disebutkan yu rasul baros. Dia bisa menyebabkan penyakit kusta. Oleh karena pendapat yang paling kuat, kalaupun itu makruh, makruhnya min haisu atib, dari sisi kedokteran bukan dari sisi syar'i, karena hadis terkait dengan hal itu lemah. Allah alam bisawab. Ada Bapak Adi di Solo. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Silakan Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Nasution. Baik, silakan Bapak. Semoga sehat walafiat. Amin ya Rob. Begitupun Bapak Adi di Solo. Kami ingin menanyakan Ustaz. Mau yaitu tentang bacaan at-tahiyat terakhir. Biasanya itu imam itu nggak sampai selesai inaka hamidul majid, sudah salam. Lalu kita meneruskan sampai indah hamidul majid dan doa sebelum salam. Nah, batasan antara imam dengan kita menyelesaikan itu, apa ada batasan lamanya sampai innaka hamidum majid sampai doa sebelum salam itu, Ustaz? Karena banyak rata-rata imam itu hanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Jadi batasannya yang benar agak lama itu boleh atau tidak kita sampai selesai innaka hamidum majid. Baik, itu saja Bapak. Saya kira demikian Ustaz, terima kasih buat penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallah alam bisawab ya. Dahulu para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kami bersalawat. Bagaimana seharusnya kami bersalawat? Maka beliau mengajarkan, ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang di apa namanya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun memang memiliki banyak redaksi, artinya memiliki banyak redaksi, memiliki ada sedikit perbedaan ya. Ada misalnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Artinya tidak disebutkan Ali Ibrahimnya. Jadi ada beberapa riwayat ya, kalau kalau yang ingin membaca secara lebih luas ya bisa dibaca kitab apa namanya Sifat Salat Nabi yang disusun oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di sana disebutkan apa riwayat-riwayat tentang apa namanya bacaan salawat yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya salawat di akhir tasyahud adalah wajib. Ya. Tetapi yang jadi pertanyaan beliau adalah apakah harus sampai di kalimat innaka Hamidum Majid ataukah cukup kita dengan mengucapkan salawatnya saja? Allah alam bisawab, hukum asalnya yang wajib bersolawat, ya. Yang wajib adalah bersolawat, ya. Tentunya kalau sempurna ya sampai kalimat innaka hamidum majid, ya. Tetapi yang wajibnya adalah mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini solawatnya. Tetapi kalau disempurnakan innaka hamidum majid misalnya, maka Allah alam bisawab itu jauh lebih sempurna. Baru setelahnya disambung dengan doa. Baik itu doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam sampai akhir, atau doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik sampai akhir, itu dibaca ya. Tetapi yang wajibnya adalah membaca salawat. Adapun salawat di tasyahud awal kata para ulama sifatnya sunnah. Ya, salawat di tasyahud awal sifatnya sunnah. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Khadijah, silakan Ibu. Ustaz mau nanya. Silakan Ibu. Mau nanya salat jenazah, Ustaz. Iya. Kalau orang perempuan gimana hukumnya? Sama juga pahalanya seperti orang laki jenazahnya. Kalau ikut menyolatkan jenazah. Baik. Itu saja Ibu. Orang perempuan ya. Nah, orang perempuan gimana? Maksudnya sama pahalanya dengan orang laki. Baik. Aku sih ada lagi. Ibu. Silakan. Lagi kalau kita baca takbir waktu salat yang sebenarnya apa Allahu Akbar, apa Allah Akbar aja gitu. Allahu Akbar atau Allah Akbar? Baik. Baik. Allah alam bisawab ya. Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum asalnya Allah alam bisawab wanita. Ya wanita pun boleh menyolatkan jenazah. Tidak ada larangan wanita menyolatkan jenazah. Ya, dan siapa yang menyolatkan jenazah maka dia mendapatkan pahala satu kirat. Para sahabat bertanya apa itu satu kirat ya Rasulullah? seperti gunung Uhud, pahala sebesar gunung yang besar. Apakah wanita boleh? Allah alam bisawab, tidak ada masalah wanita ikut sholat apa namanya sholat jenazah. Hanya saja nanti yang diperdebatkan oleh para ulama adalah hukum wanita mendatangi kuburan. Pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis Ummu Athiyah adalah makruh, karena Ummu Athiyah berkata, kunna nuhina anittiba'il janaiz. Dulu di zaman Nabi kami dilarang mengikuti jenazah ke kuburan. Walam yu'zam 'alaina. Tetapi Nabi tidak melarang dengan tegas. Ya, artinya saat itu kalaupun terjadi ada yang ikut, Nabi tidak mengingkari atau tidak memarahi, ya. Oleh karenanya ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Nabi tidak mempermasalahkan wanita yang datang ke kuburan. Misalnya kisah wanita yang menangis di kuburan, Nabi berkata, isbiri wahtasibi, bersabarlah dan carilah pahala dari musibah. Ya, begitupun Nabi ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, apabila aku datang ke kuburan, apa yang harus aku ucapkan? Bagaimana mengucapkan salam? Maka Nabi berkata, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insya'allahu bikum la'ikun nas'alullahu lana walakumul afiyah. Ini menunjukkan bahwasanya pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa makruh, ya paling minimal makruh hukumnya wanita ikut ke kuburan, ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan haram, ya. Sebagian ulama mengatakan haram berdasarkan hadis la'anallahu zairatil kubur, Allah melaknat wanita yang ziarah kubur misalnya. Ini khilaf di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang kuat yang saya pahami dari perkataan para ulama adalah mengatakan bahwa makruh. Sebagian mengatakan sunnah berdasarkan keumuman sabda Nabi Muhammad, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian karena ziarah kubur bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa makruh, ya, yang paling bagus wanita tidak perlu ikut ke kuburan, tidak perlu ikut mengantar. Adapun masalah takbir yang benar Allah Akbar atau Allahu Akbar. Wallah alam bisawab, tentunya kalau kita pelafasan yang benar ya Allahu Akbar karena disambung. Kecuali kalau berhenti Allah. Tapi kalau karena ini disambung ke Akbar maka dihidupkan. Allahu Akbar. Ini sama kayak kaidah apa? Kaidah membaca Al-Quran atau tulisan, ya. Itu kalau disambung akhirnya dibaca. Ya, kalau disambung dibaca. Ya, bismillahirrahmanirrahim dibaca semua. Ya. Tetapi kalau di akhir baru dimatikan. Misalnya innaka hamidum majid. Dimatikan, disukunkan. Tapi kalau di tengah ya dibaca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah alam bisawab. Jadi bukan Allah Akbar, ya tidak. Tapi kan disambung, Allahu Akbar, Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah, ummi dari Padang. Kalau kita tidak menunaikan kemudahan yang diberikan Allah seperti mengqasar salat waktu safar atau meninggalkan puasa sunat, syukran atas penjelasannya. Apa itu? Kalau kita tidak mengambil kemudahan, ya tidak berdosa. Kemudahan itu rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Allah senang kalau keringanannya diambil. Oleh karenanya nanti para ulama berbeda pendapat apa hukumnya puasa orang yang safar. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, puasa lebih utama. Berdasarkan ayat, wa antasumu khairal lakum. Kalau kamu berpuasa, lebih utama untukmu. Tapi sebagian ulama mengatakan berbuka lebih utama. Karena apa namanya Nabi berkata laisa minam mina minar mim laisa mimbir minal bir as-saum fi safar, bukan bagian dari kebaikan puasa ketika safar kata Nabi. Tetapi ada pendapat yang ketiga, pendapat tengah, pendapat pertengahan yang mengatakan kalau baginya mudah dan ringan maka puasa lebih utama. Tapi kalau baginya berat sulit saat safar puasa maka berbuka lebih utama. Adapun qasar tentunya Nabi sebagaimana diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah selalu mengqasar salat. Oleh karenanya bahkan para ulama mengatakan Sebagian mengatakan wajib. Itu pendapat Abu Hanifah. Walaupun pendapat yang paling kuat itu keringanan. Maka menurut saya lebih utama kita mengikuti baginda Nabi. Kalau kita safar, kita mengqasar salat. Allah alam bissawab. Ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.